Alangkah indah orang bersedekah dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Gak akan pernah kecewa mereka yang pernah bersedekah. Allah pasti mengganti. Soon or later. Cepat atau lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah dengan yang hak, dan turunnya sebagai yang hak, juga dari yang maha hak, dari yang maha benar, isinya benar, semuanya benar. Katakanlah aminu bihi aw la tu'minu. Kalau mau percaya, ya percaya, atau sekalian gak usah percaya sama sekali. Subhanallah. Sadaqallahul azim. Jamaah serta DKM masjid apa namanya? Al-Muttaqin. Udah lama saya mencoba menjadi salah satu pengagum Al-Qur'an itu ya. Belajar mengagumi. Enggak banyak ayat-ayat yang saya tahu ya. Iya. Ojan-ojan mah teh anget enak. saya tadi mesen nasi kebuli nih. Iya, masya Allah, jalanan alhamdulillah. Iya. Tidak banyak ayat-ayat yang saya coba pelajari, yang saya coba singkap gitu ya. Ya, seputar sedekah lah. Seputar sholat malam gitu. Dan subhanallah, makin lama tuh ya makin, kadang-kadang saya sendiri kalau ngedengar cerita jemaah gitu ya, itu bener pengen ngabisin aja deh. Dan makin saya abisin, makin ada lagi gitu. Beneran nih. Makin mau dihabisin nih. Wah, subhanallah. Belum dihabisin. Baru mau aja nih, udah nongol lagi. Subhanallah. Betullah Allah ya. Ia mengatakan di dalam surah Al-Isra tadi, "Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal." Quran ini memang benar banget itu. Cuman kitanya yang ngejajalnya kadang-kadang separuh-separuh. Buat yang pada susah ya, buat yang masih pada ribut soal rezeki, buat yang ada kesusahan, coba tuh dijajal sedekah. Udah gak ada cerita matinya dah. Apalagi kalau amal soleh yang lainnya cakep gitu. Dia rajin ke masjid, sama orang tua dia cakep, sama Quran dia bagus. Wah, itu sedekah itu kalau keluar dari orang yang seperti itu bebuahnya gak lama. Ditambah lagi kalau punya husnuzon sama Allah, punya kesabaran, punya keyakinan, karakter sedekah ini emang kadang-kadang suka juga dia jadi ujian buat manusia yang melakukannya. Saya punya satu testimoni yang rada lengkap tuh tentang perjalanan sedekah hingga ia berbuah. Isinya tuh perjalanan keberanian, isinya perjalanan juga kesabaran, isinya perjalanan juga keyakinan, termasuk juga di dalamnya berisi tentang kepasrahan. Sesuatu yang juga jarang kita miliki di amal-amal sholat yang lain. Ketika sholat malam kita berdiri seperti berdiri orang yang kebenaran sholat malam. Tidak wat kuris marab bika watabattal ilaih tabtila. Tidak seperti orang yang kata Allah watabattal ilaih tabtila. Pas lagi bangun malam ya, ya pas sholat malam gitu. Kalau enggak ya enggak gitu. Tapi jarang emang didendemin gitu. Orang bangun malam dendem gitu. Ntar lah bangun malam ya gitu. Capek nih nyari duit. Iya benar, orang yang capek nyari duit lalu dia cari lewat bangun malam, itu jadinya beda juga itu. Saking pengennya diampuni sama Allah lalu dia niat bangun malam, layan juga itu. Nah hampir kita di semua ibadah tuh payah ibadahnya gitu. Tipis-tipis gitu. Salat berjamaahnya juga kalau bukan Jumatan dia enggak berjamaah. Gitu. Untung tuh berjamaah tuh Jumatan. Kalau Jumatan boleh sendiri, niscaya orang sendiri-sendiri itu. Subhanallah. Ya. Awal tahun 2007 ada cerita ini, saya punya sahabat baru di Surabaya. Waktu itu dia tukang nasi di pinggir jalan Sidoarjo. Ngelihat saya di TV. Yang rupanya saat itu omongan saya lagi kekencengan. Kadang-kadang kita suka selon nih, nyuruh orang sedekah, kadang-kadang pas lagi tinggi-tingginya gitu kita suka gak mikir akibatnya buat orang yang kita omongin. Ini ada orang nih datang gak punya anak tuh, Ustaz Ismail. Terus kadang-kadang dia bawa mobil, suka iseng mulutnya emang gitu. Begini, ente mau didoain punya anak, pengen Ustaz, kita bikin perjanjian dulu deh. Perjanjian gimana Ustaz? Kalau ente berani ninggalin mobil ente tuh yang di depan, baru doa kita berangkatin. Tuh, gak sedikit yang, ya kalau kita nih pulang aja deh. Enggak, gak sedikit itu banyak. Ada orang minta doa. Ya. Dia datang, Ustaz doakan saya. Saya lagi ngajuin kredit rumah. Terus saya tanya sama dia, udah siap DP-nya? Udah Ustaz. Kalau udah, angkat tangan deh. Angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Ini orang lagi ngajuin kredit rumah. Jangan dikabulin. Amin. Itu. Ini orangnya bingung. Gimana sih Ustaz? Kalau kita minta doa dikabulin malah jangan. Gue bilang, kalau gue Ustaz yang jahat, gue pasti doain lu dikabulin. Tapi lu ntar jadi susah. 10 tahun, 15 tahun nyicil mau. Nih, kayak orang-orang komplek nih rumahnya. Enggak tahu ilmu sholat malam, dia enggak tahu ilmu bangun sholat duha. Ya. Dia main pakai syahwat. Syahwat lu hati-hati lu. Coba aja tuh buka surah Maryam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Coba aja lihat kelakuan orang-orang yang pada main KPR, main kredit. Apa dia nanya sama Allah? Kecuali sekali, Pak. Boleh enggak ya? Baru sekali belum sempat dijawab sama Allah, ya udah ke jalan gimana? Orang mau kerja anteng dulu apa? Kerja anteng. Ditarget 7 hari 7 malam sholat malam, minta petunjuk sama Allah, boleh kagak nih kredit? Enggak kan? Apa iya ada yang iseng? Ntar lah habis hatam 30 juz baru kita ngajuin kredit. Bid'ah urusannya begitu ntar. Iya kali iseng gitu ah. Aku puasa dulu dah. Ya 7 kali Senin Kamis nih, habis 7 kali putaran ke-7 ntar baru kita ngajuin kredit begitu. Enggak ada pada Allah enggak diajak ngomong. Enggak diajak ngomong. Adu'us shalah wa taba'us syahawat. Ditinggalin salat, dia ikutin hawa nafsu. Kayaknya mau kebayar nih, kayaknya mau kebayar nih. Iya kebayar sih mau, tapi puyeng gitu. Fasal fa yalqauna ghayya, nanti bakalan celaka. Setelah orang ini protes sama saya, Ustaz, ane minta doain kemari malah doanya kayak begitu. Iya saya bilang, ane ada doa yang cespleng. Ini doa ditanggung, dikabul sama Allah. Syarat dan ketentuan berlaku. Iya, iya ada syaratnya. Ente insya Allah bakalan punya rumah, enggak pakai nyicil, insya Allah. Benar ini. Gimana caranya? Besok pagi kemari, bawa tuh DP. Ada berapa DP-nya? 35 Ustaz. Saya tanya sama dia, DP apaan 35? Hari gini rumah DP 35 Pak, di mana? Di Keronjok saya bilang. Kagak Ustaz, DP-nya mah ada kali 100 berapa gitu. Cuman berapa kali bayar. Oh emang kan modelnya begitu ya. 6 kali bayar, 35, 35, 35, 35 gitu. Baru kemudian serah terima kunci, terus cicilan. Oh, jadi bawa dia saya bilang. Bawa duitnya, insya Allah. Insya Allah punya duit? Enggak, insya Allah habis DP lo. Udah cepet bawa dah, jangan banyak cakap. Nah yang begini nih Pak, kalau dia balik lagi, jadi. Jadi ngasih maksudnya. Kalau dia balik lagi ini saya bilang, jadi ngasih sedekah. Dan insya Allah, dia akan ketemu nih manisnya. Emang sih ntar lewat berantem dulu. Apalagi kalau ketahuan emaknya. Oh pasti tuh. Kan mak bilang kamu jangan ke si Mansur. Bandel sih. Jadi begitu tuh. Harusnya buat DP ya hilang. Ngelewatin gitu dulu gitu. Tapi subhanallah. Kalau teguh wais nyampe. Nyampe. Lah orang ini Pak ngundang saya 6 bulan kemudian. Ngundang saya. Nikah. Rupanya nih anak muda pikirannya sederhana. Kalau nikah udah punya rumah enak kali gitu. Cakep gak nih? Apanya yang cakep? Jadi berdua malah tuh utang. Jangan mau. Lah kita kalau punya mantu kita tanya dulu dong. Utangnya berapa? Gajinya berapa? Nah hidupnya jadi gak bener kalau kebanyakan utang. Wih Masya Allah. Kan main lah. Iya. Biar betah di sini. Bos. Siap. Temennya pisang goreng, bos. Teh manis doang. Ustaz kagak bersyukur loh. Iya. Maaf lah. Dia jangan dicariin pisang goreng mah. Digoreng aja. Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya emang tuh anak muda cita-citanya sederhana. Nikah kalau udah punya rumah enak kali. Dia lupa. Jadi nyusahin anak orang. Mending ngontrak kalau gak mampu ngicil mah. Lah ngontrak sih masalahnya apaan ngontrak? Ya mulai aja dari yang 300 ribu sebulan. Ini pakai nyicil yang sejutaan. Lah gaji sejuta, nyicil sejuta. Gimana ceritanya coba? Alhamdulillah Pak, nikah. Rapi nikah, mertuanya ngomong benih, Bapak punya anak cuma satu yang kamu kawinin. Tanpa dia tahu ceritanya, emang gak pernah ngomong nih mertua. Hari itu terbuka, Bapak sama Ibu mau tinggal di kampung. Selama kamu sayang sama anak Bapak, maka rumah ini pakai sampai akhir hayat kita semua. Subhanallah. 35 juta tuh dapat rumah, dapat isi-isinya, full furnish lagi. Bener Ji, di mana nyarinya coba? Iseng begitu ada anak muda di sini, tenteng duit 35, cari mana rumah yang ada perawalnya. Terus taruh depan dia, nih Ji, 35 pulang pergi sana kampung. Insyaallah tuh, telepon polsek tuh. Bener. Tapi emang ya itulah kita. Kita yakin sih sedekah kita dibayar sama Allah. Tapi tidak mendorong kita bersedekah yang besar. Padahal kalau emang kita yakin sedekah kita dibayar, sebagaimana kita yakin yang kecil dibayar, mestinya kan iskalian aja yang gede gitu. Nah 2007 awal saya ngomongnya kurang lebih kayak begini. Alhamdulillah ada satu ya, ada sepasang ya, bukan satu, ada sepasang hamba Allah, suami istri, yang melihat. Waktu itu saya kata dia ini juga ngomong, kalau percaya sama sedekah, insya Allah minggu depan duit yang disedekahin bakalan jadi 10 kali lipat. Insya Allah. Dulu ya tahun 2005 saya punya seminar ya, waktu itu masih rajin bikin seminar. Sekarang udah malas banget. Judulnya How to Make Money in 7 Days. Bagaimana nyetak duit dalam 7 hari. Indonesia dulu belum siap, itu iklan satu halaman. Habis itu protes masuk ke redaksi. Enggak boleh nongol lagi tuh iklan. Iya. Ini sesat nih. Kalau saya ditanya, bagaimana Anda bisa menjamin minggu depan duit seseorang bakal dikembalikan 10 kali lipat? Oh ya, menjamin juga enggak ada. Persoalannya habis itu saya berdoa, ya Allah, kalau ada yang sedekah, buktiin dah. Seminggu nanti engkau kabulin, duitnya dikali 10. Nih, namanya juga doa, Ji. Ada yang dikabul, ada yang kagak. Yang dikabul alhamdulillah, enggak dikabul nasib dah. Tapi tidak ada satu doa pun kecuali ia menjadi kebaikan buat kita, walaupun tidak dikabul oleh Allah. Kitanya aja gak paham. Barangkali dia udah ditukar sama bala, ditukar sama ampunan, ditukar sama kebaikan yang lain. Pokoknya yang jelas hari itu saya atas izin Allah ngedorong nih pemirsa untuk sekali-sekali lah sedekah yang besar. Nah, di antara jutaan pemirsa saat itu ada sepasang suami istri tukang nasi di Sidoarjo. Punya duit 1 juta, boleh ngumpulin setahun. Dari awal 2006 sampai akhir 2006. 1 juta. Lah di awal Januari 2007 ngelihat saya dalam keadaan dia lagi butuh 400 ribu lagi. Akhir Februarinya atau 8 minggu kemudian dia butuh 1,4 juta. Yang udah ada berapa? 1 juta. Kurang berapa? 400. Kalau belum kenal ilmu bangun malam, belum kenal ilmu sholat duha, belum kenal ilmu sedekah, emang susah Pak. Udah punya duit 1 juta aja tuh masih dikata kurang. Ya memang kurang, nyatanya memang kurang, kurang 400. Tapi kalau tahu ilmu sedekah, wih, ini ada kesempatan nih mainin duit nih 1 juta nih. Kalau bangsanya dia mau taruh dulu ke Allah, Allah kasih 10 kali lipat, punya kembalian malah 8,6. Seperti itulah rupanya perhitungan si tukang nasi ini. Namanya Syafi'i. Dibilang ke istrinya, "Bu, kalau kita sedekah nih duit yang 1 juta, insya Allah minggu depan kita bakalan punya duit 8,6 juta. Istrinya paham. Apa kata istrinya? "Enggak." "Lah, tadi katanya paham. Kok enggak?" "Enggak mau nanggung resiko. Iya, kalau Allah bayar." "Kalau Allah enggak bayar gimana? Kita udah ngumpulin duit setahun. Ini ngumpulin duit setahun susah. Lah gara-gara ngedengar omongan Ustaz Yusuf Mansur setengah jaman doang, terus duit yang 1 juta hilang." "Enggak. Mendingan kurang 400 dia bilang. Si suami penasaran. Bapak ibu yang dirahmati Allah ya, dalam perdebatan ikhlas dan tidak ikhlas di ranah ini memang jadi perdebatan ini. Masa ngasih 1 juta jadi pengen 10 juta sih? Oh yang bener aja. Lah kalau saya mau bilang ya bener lah. Gak usah ngasih juga minta 10 juta boleh. Ya Allah maaf nih, saya gak ada duit buat sedekah nih. Tapi kalau engkau bersedia, berkenan dan ada, kasih deh saya 10 juta. Lah boleh. Ini ya, boleh banget. Ada orang sedekah anaknya panas, supaya anaknya turun dari panasnya. Lah masa kita bilang dia kagak ikhlas? Jangan begitu Ji, anak ente mati-mati aja gak apa-apa. Sedekah yang ikhlas pokoknya, jangan ada yang lain. Ya gak begitulah, itu mah doa bos. Doa. Bahasa Indonesianya yang salah, bukan niat. Niatnya mesti karena Allah. Niat disamain sama doa gitu. Padahal bukan niat meniat. Doa ya doa gitu. Ya Allah saya sedekah nih, mudah-mudahan sedekah saya bisa ngademin anak saya yang punya panas tinggi jadi turun. Ah, doa itu. Si suami kemudian mimpin. Dia bilang, "Abah percaya sama Ustaz Yusuf. Ini omongan-omongan Allah, bukan omongan Ustaz Yusuf." Ya istrinya, namanya juga istri, nyerah. "Terserah Abah dah. Tapi ibu gak mau tanggung jawab kalau nanti Allah gak ngeganti." "Beres," dia bilang. "Masih ada waktu, masih panjang." Istrinya ngingetin, "Panjang bagaimana Pak? Kita setahun aja 1 juta. Waktu kita tinggal 2 bulan. "Udahlah, bismillahirrahmanirrahim aja. Innallaha la yukhliful mi'ad." Malam Rebo tuh, duit pindah tangan ke orang-orang susah Pak. Dibagiin sama dia habis. Hari Rebo dia tungguin tuh. Mana yang nganterin duit 10 juta. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Nongol lagi nih saya Selasa. Saya katakan di dalam kuliah Tauhid, ya di kuliah online, ada 100 cases about giving. Ada 100 kasus tentang sedekah. Saya bilang, adalah sebuah keadaan yang menyenangkan. Mengetahui bahwa kekasih yang maha menjanjikan dan janji adalah benar, dia akan datang. Asal kita tidak pernah kehabisan husnuzon, keadaan menunggu itu indah sekali Pak. Kapan Allah, kapan Allah, kapan. Selama menunggu kita menjaga diri, menjaga omongan, menjaga mata. Jangan sampai pada saat Allah datang, kita lagi maksiat. Oh indah benar. Sementara orang lain mengatakan, tuh kan jadi nunggu janji Allah. Iya memang nunggu janji Allah. Dan saking percayanya kita gak bergeser. Gua tungguin, dia pasti datang. Kan begitu. Kalau kita janji sama orang, tapi udah jam segini Jay, gak bakal datang. Gak, pasti dia datang. Kalaupun tidak datang, husnuzon kita gedein. Ada apa ya? Kok dia gak, apa sih punya salah ya? sampai dengar apa ada informasi apa tentang saya ya, kok nggak jadi datang seperti itu Pak. Alhamdulillah dua anak manusia ini belajar Pak, termasuk saya nih yang kemudian dikisahkan. Karena ternyata begitu seminggu ketemu saya lagi di layar kaca, itu orang belum diganti sama Allah duitnya. Belum diganti. Begitu saya nongol di layar kaca Trans TV saat itu cerita sore, istrinya udah gak demen aja udah. Oh Ustadz lo tuh, lihat sana. Udah gitu makin sebel. Saya udah gak ngomong lagi bab sedekah. Udah abis dia tuh. Ya Allah si Ustadz ya, ngomong gak pakai tulang dia tuh. Dia gak tahu kita ngumpulin duit setahun. Tapi dia pikir gini, ngasihnya juga bukan ke Yusuf Mansur, ngasih juga ke Allah. Yaudah, mau diapain lagi. Dia banting ini ke husnuzon. Mungkin, mungkin Allah tahu kali bu, kita butuhnya ini akhir Februari. Sekarang baru minggu kedua Januari. Ya itulah, ngademin hati. Ngademin hati. Allah Karim, antallah la ilaha illallahu ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Minggu demi minggu berjalan Pak. Dia udah bergantung sama Allah, nanti di perjalanan nih belajar nih, ganti-gantungan enggak? Kadang-kadang orang ganti-gantungan. Saya kasih tahu ya, umpama di sini ada orang yang bodi cekak 3.000 atau 5.000. Itu duit 5.000-5.000-nya buat beli bensin, tinggal seliter tuh. Sementara dia punya motor, bensin udah tiris. Saat itu dia gantungin sama Allah. Biarin dah, mogok-mogok dah, gitu kan. 5.000 ini pindah tangan nih, jebret gitu ke dalam kotak amal. Tapi di, masih di dalam majlis, masih di dalam masjid, masih di dalam suasana nuntut ilmu, setan ngasih keraguan. Ntar gak nyampe lah, ntar susah lah, ntar ngedorong lah, ntar beginilah, begitulah. Akhirnya pindah gantungan, ngomong sama yang sebelah. Ji maaf, anda duit gak bangsa goceng aja? Buat apaan? Buat bensin. Emang habis motor lu bensinnya? Kayaknya sih. Ya lagi, motor bensin cekak lu bawa. Ih, tadi gua bawa duit. Nah, terus kenapa sekarang minjem? Tadi gue masukin ke kotak amal. Nah yang gini nih gak dibalas nih maulah. Dibalas tapi gak berasa balasannya. Dibalas, apa balasannya? Ya itu dia, dipulangin sama Allah. Ya udah gak percaya, pulangin. Dapat tuh. Ya gue ceng lagi. Lagi belum sempat didagangin bos. Belum sempat diputer tuh duit. Coba kalau dia tahanin mentalnya. Biarin deh. Udah niat kan. La haula wala quwata illa billah. Begitu sampai depan 300 meter. Mogok. Ya udah. Dorong lah. Tapi abis dorong itu. Yang kemudian timbul capek. Ini namanya gue dorong kan capek. Dorong. Nah, mulai nih. Allah melihat kesungguhannya. Allah melihat kepahitannya. Mulai itu emas-emasnya muncul. Set. Ibarat kata madu Cilembu, madunya muncul. Ini ya, kalau gak di open dulu, gak digoreng sana, goreng sini, gak dipanasin, gak dibakar. Nah Syafi'i sama istrinya melewati ini bab ini semua. Cakep. Cakep. Si istri setengah ngeledekin, ayo deh kita tungguin nih sampai akhir Februari gimana babnya coba. Masya Allah bu pak, sampai minggu ketujuh itu anginnya juga nggak ada. Kan orang kalau mau dapat duit bayangannya ada ya nggak? Ada yang titip mobil kayak buat dijual, ada yang titip tanah kayak buat dijual, ada aja itu anginnya ada. Ini emang nggak ada sama sekali. Sampai kira-kira 7 minggu istrinya nawarin Tuhan yang lain. Selalu begitu tuh. Di ilmu sedekah tuh ada yang begitunya tuh. Dia nawarin deh Tuhan yang lain. Mbak, gimana kalau kita minjem duit sama bapak saya? Buat apa minjem duit sama bapak lo? Ini aslinya ngomong Jawa nih, ngomong Madura. Menen cerita orang Betawi. Ya buat bayar kontrakan lah, buat apa lagi? Enggak ah, dia bilang. Abah mendingan nungguin Allah aja udah. Kan masih ada waktu seminggu. Bah, jangan beresiko. Nanti kalau Allah benar-benar enggak bayar, kita enggak megang duit. Ntar kita diusir dari kontrakan. Si suami selon punya modelnya. Ya biarin aja kita diusir. Biar Allah tahu gara-gara kita sedekah nih. Kita diusir. Ya udah. Enggak jadi itu tuh rumah si bapaknya. Satu tahun kemudian di tahun 2008 awal di Bandara Juanda, saya, istri saya, Syafi'i dan istrinya dialog. Saat itu beliau mengundang kami untuk meresmikan dia punya pabrik yang dia bangun di atas investasi 11 miliar rupiah. Subhanallah nih cerita. Ini udah saya bocorin duluan nih di depan. Saya bilang sama tuh orang, bener Ji. Kalau ente waktu itu datang ke rumah mertua, habis tuh iman ente. Langsung drop. Dan ternyata Syafi'i bilang, ana udah mikir Ustaz. Wong mertua ana itu supir 600 ribu gajinya. Enggak kebayang sama saya kalau nanti ada dialog lalu kemudian saya harus bicara bahwa saya sedekah 1 juta. Kira-kira kita coba deskripsikanlah dialognya. Datang nih misalkan si bini. Mbak, ada duit enggak? Lah, nanya duit sama bapak. Laki lu mana? Kan begitu. Ada. Lah kalau ada malah minjem sama bapak. Ya kalau ada duit mana namanya enggak minjem sama bapak. Ini enggak ada duit. Kok bisa laki enggak ada duit? Emang dia enggak kerja? Kerja, Mbak, dagang. Dagang kok enggak punya duit? Kan dikejar terus nih. Akhirnya mau enggak mau kita ngucap dong. Kemarin sih ada, Mbak, ada 1 juta. Tapi dia gitu tuh ngeliat Ustaz Yusuf Mansur tuh. Januari ngeliat Ustaz Yusuf Mansur. Akhirnya tuh duitnya 1 juta. Pindah tangan, Mbak, ke orang susah. Sekarang lu pinjam berapa? 1,4. Bagus nih. Bagus deh. Baba lu aja gajinya 600. Dan gak pernah dibagi 1 juta. Orang lain lu, bagus deh. Sampai 7 turunan juga gak bakal bagi. Ah, udah. Udah gak dapet, pahit lagi. Jangan pindah track. Jangan pindah track. Kalau abis tos-tosan, udah. Antengin aja gitu. Sayang soalnya. Syafi'i menolak. Di minggu yang ke-7, menolak diajak sama si istri ke rumah bapaknya. Enggak, dia bilang. Sekali lagi ya, saya bilang sama pemirsa, sama jamaah semua bahwa Syafi'i ini 1 tahun yang kemudiannya atau 2008 awal mengundang saya untuk meresmikan dia punya pabrik yang dia bangun di atas investasi 11 miliar rupiah. Artinya apa? Perjalanan ini betul-betul perjalanan yang Masya Allah. Terus Syafi'i ngomong begini, Bu, pokoknya kita mesti baik sangka sama Allah. Enggak mungkin Allah bakal nelantarin kita. Enggak mungkin. Masih punya waktu berapa lama tuh dia? 1 minggu. Pikiran dia adalah pikiran kita semua. Enggak mungkin lah Allah enggak ngasih duit tuh, enggak mungkin. Betul enggak? Allah kan tahu limit kita nih. Betul enggak? Ayatnya apa? Yang sering kita pakai tuh ayatnya. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tahulah batas mentoknya kita, Allah paham. Jadi menurut cerita ini kira-kira mentoknya si Safi ini ya memang akhir bulan Februari itu. Di minggu yang ke-8 Syafi'i bilang sama istrinya, "Bu, daripada kita mikirin kontrakan terus, ikut yuk. Ikut sama bapak kita keluar, nyari rumah mana yang mau dijual kita beli. Siap-siap kalau kita diusir, kita pindah ke situ." Cakep bener nih. Istrinya ngomong ketika menjemput saya tuh 1 tahun kemudian di Bandara Juanda. "Ustaz tahu gak? Saya saat itu tahu suami saya stres nih mesti. 1,4 juta aja yang gak punya. Cerita beli rumah. Tapi karena saat itu saya gue puyeng, ya saya ikut sama suami saya. Hitung-hitung nyegerin mata gitu. Tapi tidak menduga kalau suaminya itu benar-benar nawar 1 rumah. Yang menurut istrinya saat itu adalah bukan rumah dia. Keluar dari berdua, jalan. Ada rumah tuh bagus dijual. Dia nanya, "Ini rumah dijual Pak?" "Betul." "Buat siapa?" "Buat saya. Sama istri saya." Dilihatin. Saat itu Syafi'i mukanya masih muka kontrakan. Lecaknya. Lihatin dari atas ke bawah. Gitu. "Bapak sudah tahu harga rumah ini?" "Belum." "Mau lihat-lihat dulu?" "Boleh." Masuk. Istrinya bilang tuh ya, "Ustaz, makin masuk saya makin gemeter kaki saya." Saya dibilang sama suami saya, "Ayo bawa pulang." Apa kata suami saya? "Kamu nih ya, ngeliat saja kan gak bayar, ayo masuk." "Pak, ini rumah berapa duit dijual?" "700 juta. "Ayo bawa pulang." 700 juta. Kalau 500 juta dikasih enggak? Allah Karim. Istrinya langsung diam 1000 bahasa. Dia ngeliatin suaminya. 500 juta dikasih enggak? "Enggak bisa Pak. Udah ada yang nawar lebih dari 500. "Kalau gitu 600 gimana?" "Nah kalau 600 boleh. Kapan Bapak mau bayarin rumah saya?" Syafi'i menjawab, 2 bulan lagi. 2 bulan lagi saya akan datang. Saya akan bayar ini rumah. Insya Allah." "Baik, kalau gitu berkenan memberi kami uang muka?" "Tidak pakai uang muka, uang mukaan Pak. Cash." "Baik, kalau gitu perlu catat nomor rekening saya?" "Oh, tidak perlu Pak. Saya gak pakai rekening. Pokoknya cash. Ini Madura nih ngomong nih." Sampai luar rumah, habis tuh Safi dicubit sama istrinya. "Yang bener lu. 1,4 juta aja gak punya. Pakai cerita. Nawar 600 juta, 2 bulan janjiin. Nah, kita orang nih gak berani seperti Syafi'i keyakinannya. Termasuk saya. Saya mikir-mikir loh Pak. Ngasih tahu ilmu sedekah tos-tosan. Tuh mikir-mikir, kalau enggak bisa belangsat orang. Saya pernah di SMS sama seorang istri. "Terima kasih ya Ustaz. Anda telah berhasil membuat suami saya tidak punya apa-apa." "Weh, mau jawab apa coba saya?" "Terima kasih ya Ustaz, Anda sudah berhasil membuat suami saya tidak punya apa-apa." Tuh kalimat dalam tuh Pak. Dalam banget tuh. Mungkin si suami habis sedekah seluruh isi rumah kali itu. Apa kata Syafi'i? "Bu, ingat gak? Kita kan dijanjikan sama Allah lewat Ustaz Yusuf Mansur punya janji. 10 kali lipat 1 minggu. Ini udah berapa minggu nih? Udah 8 minggu. Kalau nanti Allah bayar juga nih kita punya sedekah 10 kali lipat, jangan mau. Kita tolak aja. Abang mau sholat, abang mau bilang sama Allah, urusan kontrakan sekarang urusan abang aja. Urusan Allah yang 2 bulan lagi tuh yang 700 juta. Urusan Allah, urusan yang 600 juta. Abang mau ngasih waktu sama Allah, gak usah dia bayar minggu ini. Dia bayar saja ke abah 2 bulan lagi. Abah mau minta sekalian sama Allah, gak usah dibayar 10 kali lipat, sekalian 700 kali lipat. Nanti nih bu, kalau kita dibayar, berarti kan 700 juta, kita bayar tuh rumah 600 juta. Yang 100 juta, kita buat ngegedein warung. Istrinya cerita di Bandara Juanda, di depan istri saya. Positif, Ustaz. Positif. Kalau tadi cuma dugaan doang, sekarang kata istrinya positif. Ya sudah, akhirnya sang istri bersiap-siap, Pak, untuk kemungkinan yang paling the worst-nya. Kemungkinan yang paling terburuk. Nah, kalau orang sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, nah, itulah the best time for him. The best time for her. Itu khairus sa'ah sudah buat dia. Allahu Akbar. Kalau orang sudah siap nih nerima resiko yang paling buruk, sudah, Pak. Resiko yang paling buruk apa sih? Dihitung kan? Begitu dihitung resiko paling buruk ini, terus dia terima, ya sudah. Selesai. Tapi kan orang kadang-kadang enggak siap dengan resiko buruk. Oh, Ustaz nanti, oh, Ustaz. Oh, ya, udah. Dan memang Allah betul enggak pernah tinggal diam. Ayatnya bunyi itu. Innalladzina amanu wa 'amilussalihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala ulaika lahum jannatin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudra min sundusin wa istabraq muttaki'ina fiha 'alal ara'ik ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Allah enggak bakal nyanyain dah, enggak bakal nyanyain. Terbukti, Pak. Di hari yang dia betul-betul perlu tuh duit. Alhamdulillah. Syafi'i dan istrinya diusir. Diusir. Ya enggak bayar ya diusir lah. Cara berpikir kita bukan cara berpikir Allah. Kita berpikir Allah ini jahat sama kita. Ternyata Allah baik betul sama kita. Kalau Allah tidak kerja hancur suami ibu, niscaya enggak akan punya usaha yang seperti sekarang. Kalau Allah enggak menghajar kita, enggak mungkin kita bisa berdiri seperti sekarang. Cuman kan emang cara berpikir kita, emang bukan cara berpikirnya Allah. Ya seperti Syafi'i tadi. Kalau kita pakai cara pikir kita kan, ya sudahlah, ya Allah udahlah. Kalau emang enggak mau diganti, ya pulangin yang sejuta lah. Betul kan? Kalau emang Allah enggak mulangin nih 10 kali lipat, ya sudahlah. Pulangin yang sejuta lah. Jangan sampai asin bener. Ini kan Allah ngasinin bener. Saat yang dibutuhkan, malah tetap Allah enggak mau datang. Sepertinya Allah enggak mau datang. Ternyata itulah cara Allah datang. Apa fasal? Setelah Syafi'i tidak bisa lagi memperpanjang kontrak, dia punya rumah yang di dalamnya ada warung kecil, Syafi'i pindah, Ustaz Ismail. Pindah ke pasar pengungsi Sidoarjo. Dan disitulah duitnya datang. Coba tuh, Allah yang Maha Tahu tahu. Kalau dikasih sama Allah nih bangsa seminggu langsung diperpanjang, maka dia tidak akan pernah pindah ke pasar pengungsi. Padahal duit yang banyak di situ, bukan di rumah kontrakan dia. Baru beberapa saat, beberapa hari dagang di pasar pengungsi, ada orang datang makan, kemudian bilang, "Pak, mau gak nanganin catering buat pengungsi? 2007 nih. Boleh Pak, asal duitnya ada di depan, saya lagi habis-habisan nih." "Iya di depan Pak." "Ya kalau gitu mah, alhamdulillah." Dianterlah tuh ke subkonnya tuh yang megang proyek urusan makannya para pengungsi. Langsung Ji ditunjuk sama dia. "Ya udah, Pak Syafi'i lah yang nanganin catering." Nanya nih Syafi'i, "Buat berapa orang pengungsi ya Pak yang harus saya tanganin?" Orang ini menjawab, "Buat 16.000 orang. Pagi, siang, malam." Alias 48.000 bungkus per hari. Ini yang tukang catering udah mulai bisa ngitung nih. 48.000 porsi bos. Kalau kali 300 aja berapa itu? Kalau kali 200 berapa itu? Kalau kali 100 perak per bungkus berapa itu? Tanggal 14 Juni tahun 2008 kami mengadakan sarasehan nasional. Judulnya Ihya Usunnah. Syafi'i datang nih dan bercerita. "Ustaz, waktu saya dengar nih, kuping saya rada gak percaya. Saya ulangi lagi. Tolong Pak, salah ngomong kali Bapak. Iya benar, 16.000 pengungsi, 48.000 bungkus. Saat itu saya mikir Ustaz, ini nyari karet gelangnya di mana ini? Ini bukan omongan saya loh, omongan tuh orang loh. Cari karet gelangnya di mana dia bilang? Itu kan banyak banget Ustaz." 2 bulan nanganin catering untuk pengungsi, cash on hand di tangan dia 1 miliar rupiah. Subhanallah. Persis waktu yang dia janjikan kepada tuh orang yang punya rumah Pak, ditenteng tuh 600 juta. "Pak, ini 600 juta yang saya janjikan. Terima kasih." Persis 2 bulan. "Hadza rahmatum mir rabbi. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا." وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. Janji Allah mesti benar. Kita yang kurang sabar, kurang yakin, kurang nerimo, kurang pasrah, bawaan yang ngelawan terus sama takdir, padahal Allah lagi ngelempengin takdir kita. Orang kalau diurut ngambek Pak, jadi salah urat makinan. Nih, orang kalau diurutnya pasrah, dia menyeta lempeng. Tapi siapa yang tahan diurut ketika dia keseleo? Nggak ada yang tahan, kecuali diikat kakinya. Bener loh, filosofi-filosofi yang gini-gini nih. Allah punya janji bukan cuma 10 kali lipat, 700 kali lipat. Ayatnya kita hafal semua. Seperti satu biji yang tumbuh 7 tangkai, tiap satu tangkai itu 100 biji, jadi 700 atau bahkan lebih kata Allah. Bulan April dia bilang sama istrinya, "Bu, kita kan minta sama Allah 700 kali lipat dan Allah sudah membayar. Sedangkan nih duit 1 miliar. Berarti yang 300 ini bukan rezeki kita. Bagaimana kalau yang 300 kita sedekahin?" Istrinya, "Sami'na wa ato'na." Ya udah gak kayak minggu pertama Januari. Ya udah lain. Lah 1 juta jadi 700 sih, kurang percaya apa? Ini kurang percaya apa 1 juta jadi 1M? kurang percaya apa ya, ketika si suami yang menjadi imam meminta 300-nya ini dikembalikan kepada Allah karena doanya di akhir Februari minta 700 kali lipat. Sami'na wa atha'na. Tahu saudara-saudara semua. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Udah diputar lagi. Sedekah dia di bulan April dengan 300 juta tuh berbuah kontrak di bulan Oktober tahun 2007. Order catering sebesar 38 miliar rupiah. Saya nih otaknya bukan otak dagang cateringan nasi apa. Sempat mikir gitu. Apa iya order cateringan sampai ber-MM begitu? Apa dia bilang itu order kecil Ustaz, ada yang 100 miliar lebih. Aneh tanya, emang ada apa? Ada loh Ustaz. Rupanya dia dapat catering-catering perminyakan, tambang dan segala macam tuh. Sampai ke offshore tengah laut, jumlahnya aja sampai puluhan ribu orang. Ini kalau lagi proyek PLTU tuh, yang orangnya sampai belasan atau puluhan ribu makan tiap hari, proyeknya setahun penuh, ya nyampe juga sih emang. Nyampe juga puluhan sampai ratusan miliar. Percaya dah. Kita lihat tur ininya, laporan pembukuannya apanya kita lihat. Pegodek-godek saya, subhanallah. Dengan entengnya dia ngomong, kalau order segini saya gak bisa kerja kecuali dibangunin pabrik yang benar. Apa kata si pemberi proyek? Ya udah pak, kita kawinin sama bank. Kita kawinin sama bank. Nanti bapak tinggal cicil dari apa yang kita angsur dari bayaran kita. Subhanallah. Nah di akhir Desember, dia mengutus seorang wartawan dari salah satu harian di Surabaya datang ke rumah untuk bercerita ini, agar saya mau datang meresmikan dia punya pabrik. Wa hakadha hiyal kisah. Ini dia kisahnya. Subhanallah. Oke, sekarang tinggal kita dah. Tinggal kita nih yang hadir di masjid ini. Bagaimana judulnya? Mau ngikutin? Mau ittiba? Atau mau sekadar menjadikan luar biasa itu kisah ya. Apa cuma segitu doang? Selebihnya saya pulangin kepada saudara-saudara semua. Saya pulangin. Kalau cuma jadi sebuah kisah doang, isu itu selamanya akan jadi kisah. Tapi kalau ada yang berani melakukan, panitia tahun depan beda loh. Salah satu dari Anda yang jadi panitia. Ustaz tahu gak? Dulu hidup saya setelah ngikutin Ustaz hancur. Sama tuh kayak Syafi. Alhamdulillah abis itu tambah hancur. Makin hancur. Tapi Ustaz, saya rindu pertolongan Allah datang. Pada saat itu iman kita ada di titik yang paling terendah. Lalu selamatlah kita minas salimin. Minal faizin, minal najihin. Ada di sini yang belum pernah pergi ke Tanah Suci, ada? Hah? Ada? Mana? Banyak. Berapa duit pergi umroh? Pergi umroh berapa duit? Hari gini pergi umroh 13 juta, itu hotelnya bintang 2 di Mekah. 13 juta nih hari ini nih, itu hotelnya bintang 2. Kalau mau bintang 4, 15. Kalau bermasa di Grand Zamzam, 20. Hotelnya di Madinah, bintang 4. Yang Madinah cakep. Ngitungnya jangan 13, ngitungnya 20. Udah tahu caranya? Masa belum tahu? Udah sejam kita ngaji. Hei kameramen, tahu caranya? Bagaimana caranya supaya kita bisa punya duit 20 juta? Paham? Bagaimana? Sedekahnya berapa? Ada yang punya duit 2 juta di sini ada? Sebelum saya tanya dengan pertanyaan yang kedua, saya ajukan pertanyaan yang pertama. Siapa di antara saudara yang punya duit 2 juta ngacung? Ini pertanyaan pertama nih. Siapa di antara saudara yang punya duit 2 juta percaya Allah bakal ngeganti 10 kali lipat? Kalau udah diganti itu ya, mau dipakai umroh pakai, mau dipakai beli motor pakai, mau dipakai buat bayar kuliah pakai, silakan aja. Siapa di antara bapak ibu yang punya duit 2 juta ngacung? Ini pertanyaan pertama. Iya, enggak di sini. Duitnya di ATM, di tabungan, di rumah. Baik, kalau gitu pertanyaan yang kedua yang saya jalanin. Bentuknya bukan pertanyaan, tapi doa saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo amin. Angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini orang saya tanya kayak orang ketakutan. Baru saya tanya aja udah gak ada yang ngacung. Dia takut kali. Saya tanya dia ngacung, saya ambil duitnya. Ya Allah, habis ini saya mau tanya lagi. Kalau emang dia benar punya duit 2 juta di rumah, di tabungan, di mana kayak dah. Terus dia gak ngacung, bikin hilang besok pagi duitnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillah rabbil alamin. Ya yang begitu, mau gimana? Udah diaminin lo doa tuh. Ustaz, kita bener gak ada. Oke, saya paham. Mungkin duit cash gak ada. Tapi mungkin situ punya TV, punya kulkas, punya cadangan buat bayar angsuran. Lalu saudara sebut gak ada. Emang gak akan pernah ada tuh kalau saudara tidak terlatih untuk mengorbankan apa yang saudara saat ini punya. Gak terlatih. Kalau yang selalu kita sebut sedekah 2 juta umpama adalah duit nganggur, benar-benar nganggur, itulah kelakuan kita semua. Kalau belum aman, belum sedekah. Karena itu pula lah perubahan derajat kita tidak drastis. Kalau mau cakep gimana nih, ada duit 2 juta nih, tinggal seminggu lagi buat bayar KPR. Seminggu lagi pula dengan duit 2 juta itu kita bayaran anak kita sekolah. Dengan duit 2 juta itu pula lah kita kemudian bayar angsuran kita punya motor yang 400 ribu. Lalu itu kita acung. Kan pertanyaannya siapa yang punya duit 2 juta? Lalu dengan keadaan gemeter dia mengacungkan. Dengan keadaan gemeter pula dia berangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu terjadilah peristiwa demi peristiwa. Satu, anaknya gak bayaran. Ya iyalah, duitnya udah dihabisin. Dua, motornya gak kebayar. Tiga, KPR-nya juga gak lunas. Maka cerita Imam Syafi'i sedang dinapaktilasi oleh saudara semua. Paham tuh? Jadi please, latih diri kita. Jangan bicara sedekah duit yang benar-benar nganggur. Jangan. Duit panas. Bahkan kalau perlu duit yang belum kita terima alias gaji kita. Ini kalau saya dorong nih jemaah semua, bang, buat gajian. Enggak. Entah dari mana bayaran buat anak kita kuliah, anak kita sekolah, anak kita ngaji, anak kita makan. Lu gila ya. Kalau tadi cuma gak mau sedekah, sekarang jadi jatuh syirik tuh. Emang situ pikir dengan duit ada situ bisa bayaran anak sekolah? Belum tentu, bos. Mau diterusin gak nih pertanyaannya nih? Lo ngelihat mukanya gak tega gitu. Iya. Saya lagi gak mau iseng nih malam ini. Nggak enak depan guru saya ini. Biasanya sih kalau bukan di depan antum nih, wah udah aneh kulitin nih jemaah. Doanya lebih kejem lagi. Yang punya mobil jangan dibawa, yang punya motor jangan dibawa. Iya benar. Tapi aneh menyaksikan sepanjang saya berdakwah tentang sedekah, emang yang berani nekat itu, betul itu, yang berani nekat itu yang masya Allah. Teman antum tuh IO Semarang, Dodi namanya. Real, si Dodi namanya. Pernah nyamperin aneh di bandara. Sah. Aneh mau ikutan tuh sedekah yang terbaik. Ente punya apa? Koper masih pegang. Ane punya 5 outlet set digital printing. Satu yang terbaik, ane mau sumbangin buat penghafal Al-Quran di Semarang. Satu yang terbaik, dia bilang, itu yang customernya banyak, loyal, pegawai juga cakep, lokasinya paling strategis, dan nyewanya bangsa 5 tahun ke atas. Terus saya tanya sama si Dodi, Dod, ada gak yang paling jelek dari yang 5? Si Dodi bilang begini, jangan dong Ustaz, masa buat sedekah yang jelek? Ye, yang jelek lu pegang 4 siniin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, dia kejar dengan kerja 24 jam, mesin dipolin, itu gak nyampe 100 juta sebulan. Per hari ini penghasilannya udah di atas 1 miliar per bulan. Kenapa? Nekat orangnya. Begitu saya bilang, ada gak yang paling jelek? Ada Ustaz. Tapi masa buat Ustaz yang paling jelek, buat Allah yang paling jelek? Jangan dong. Yang mau nerima yang jeleknya, siapa? Yang jelek ente pegang, 4 siniin. Itu waktu saya ngomong kayak begitu, mundur tuh dia. Bahasa tubuhnya, ya udah kalau gitu aneh pulang, nggak aneh doain deh, udah bilang, akhirnya dengan tangannya tuh, salaman dia, siap set, ini aneh jabanin lagi, Bismillahirrahmanirrahim, dalam tangannya masih terpegang, apa dia bilang, satu yang paling jelek ini akan aneh bikin bagus Ustaz. Dan langsung ane serahkan lagi saat ini juga. Perjanjiannya ane bikin bagus dulu, habis bagus ane serahin. Habis itu pak, itu bisnisnya itu bisnis properti. Habis itu dia bisnis coaching. Bayarannya sekarang $4,000 per hour, per jam $4,000. Yusuf Mansur aja nggak segitu. $4,000 sejam, masya Allah. Ente ngonsultanin apaan sih sampai $4,000? Ya begitu dia bilang. Ane gua nggak ngerti. Ane cuma masang segini. Diterima untuk perusahaan. Allahu Akbar. $4,000. Tapi sepanjang kita enggak berani, itu kan ceritanya Syafi'i. Kita imannya enggak kayak dia, udah. Berantakan. Oke, saya tanya dah. Sekali lagi. Siapa yang punya duit 2 juta yang enggak pengen beresiko hilang? Duitnya kita sedekahin buat nih masjid. Anda lagi bangun. Iya kan? Saya merem. Saya hitung sampai 10. Kalau yakin, insya Allah doa ini berangkat. Kita bacain surat Al-Fatihah dah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi kita semua. Yang punya duit 2 juta, baik tunai maupun dalam bentuk barang, tapi kira-kira bisa dijual, silakan ngacung. 10 9 8. Saat ngacung baca bismillah, baca istighfar. Iye, ngacungnya di depan Allah yang Maha Melihat. 6 5 4. Saya senang kalau ada yang ngacung, tanda dia punya duit. Tapi saya lebih senang lagi ada yang ngacung padahal dia gak punya duit. Tanda apa? Tanda dia niat sama Allah. Kalau ada duit 2 juta dia akan eksekusi itu sedekahnya. Sedekahnya tidak hari ini, melainkan besok atau kapan dia nanti sempat dan dia ada. 3 2 1. Sebentar, tahan. 1 2 3 4 5 6 7. Ente 1 juta segini. Tinggi dong. Nah, pas 9 10 11 12 13 14 15 16. Acung. 11 15 19 20 21 22 23 24 25 26 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56. Subhanallah. Ya deh. Itu janji terhadap Allah ya, bukan terhadap saya. Masjidnya juga ada di depan mata saudara-saudara semua. Begitu ada, antrin. Ustaznya cuma ada 100 nih, tadi ngacung-ngacung aja ya. Iya gak apa-apa, Allah tahu niat saudara semua. Asal gak bercanda, asal gak bercanda, demi Allah. Minjem sorban, ada sorban. Nah, ya dah. Ya taruh situ. Ibu-ibu yang udah bawa cincin, ya jangan dibawa lagi. Ya ngapain dibawa lagi? Ntar jadi toko emas dah. Udah percaya sama saya, insya Allah. Insya Allah, gak bohong. Gak bohong. Paling diomelin sama lakinya. Gue udah bilang lo, lo boleh datang pengajian Yusuf Mansur, jangan bawa cincin, gue udah tahu. Gue udah tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah. Yang Maha mengetahui, yang Maha melihat. Engkau mengetahui dan melihat nawaitu kawan-kawan saya ini Allah. Maka jadikanlah mereka-mereka semua ini mampu ya Allah bersedekah. Apabila engkau melihat hajatnya, masalahnya, maka hadirlah ya Allah di tengah-tengah masalah dan hajatnya. Apabila engkau melihat ada begitu banyak dosa di antara kami Allah, maka ampunilah dosa kami. Jadikan anak turunan kami anak turunan yang saleh-saleha. Rabbi fir lana dhunubana wa kaffir anna sayyatina wa tawfana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Buat Haji Noviar dan Ustaz Ismail, ntar duitnya jangan semua buat pembangunan ya. Separohnya buat modal jadiin masjid tahfiz. Jadi 50 jutanya tuh, kalau emang terkumpul nanti 100, 50 jutanya buat ngegaji Ustaz, buat beli peralatan-peralatan. Lalu kemudian kita gerakin deh komplek ini untuk semuanya menghafalkan Al-Quran. Kalau emang ada dana cadangan 50 juta, itu bisa buat gaji setahun aman. Kalaupun kita panggil ustadz-ustadz untuk kemudian tinggal di sini jadi imam. Kira-kira begitu. Selebihnya, pakai deh buat pembangunan. Insya Allah. Biar yang pada sedekah makin senang. Oh, berarti duit saya benar-benar bergulir lebih besar lagi manfaatnya. Insya Allah, tadinya niat 2 juta, jadi 4 juta. Tadinya 4 juta, jadi 8 juta. Tadinya 8 juta jadi 16 juta. Saya pun nitip di sini. Ada amplop buat saya kan? Ada kagak? Mana deh? Ada Ustaz. Iya, mana sini gua lihat. Mana coba? Hei, mana main amplop? Assalamualaikum. Gua hitung dulu ya. Kalau kurang saya tambahin. Kalau lebih dari 2 juta ya gue bawa pulang. Kalau pas-pasan nasib deh. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada nih ya. Nah. Kayaknya pas ini. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tua, gafat, 6, jupan, lan. Loh pas dah. Nih. Nih aneh nambahin duluan. Alhamdulillah bilang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samii'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salaam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Bu Bapak yang dirahmati Allah, mohon maaf lahir batin kalau saya ada salahnya, ada kelalaian, ada melebih-lebihkan yang mudah-mudahan Allah memaafkan kita semua. Mari kita tutup majelis kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Silakan yang sudah bawa duit, yang bawa cincin, maju ke depan ke sorban yang sudah ditaruh. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.